الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خاتف الله عزكم الله. Kita akan mulai pada kajian ini kitab yang baru, kitab tafsir yang sangat dianjurkan oleh para ulama muasirin untuk kita membacanya. Ini kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, kitab yang terdiri dari 8 jilid kitab tafsir. Akan tetapi karena melihat kemaslahatan yang besar, kebutuhan umat terhadap kitab ini, pemerintah Saudiyah menjadikan kitab yang 8 jilid tersebut dicetak dalam 1 jilid, sehingga tulisannya memang agak kecil-kecil dan kemudian dibuat 3 lajur gitu. Sehingga kita membaca kitab ini kayak membaca apa? Bukan cerpen. Peletakannya ya, bukan dari sisi isinya ya. Seperti koran itu kan terdiri dari lajur-lajur begitu kan. Tapi ini hanya 3 saja. 3 lajur seperti ini. Kecil-kecil tulisannya. Tapi isinya luar biasa. Penuh dengan ilmu, supaya mudah untuk kemudian sampai kepada kaum muslimin dengan harga yang terjangkau. Dan bahkan tidak sedikit muhsinin yang mereka mencetaknya serta membagi-bagikannya. Maka kita pilih kitab tafsir. Di samping faedahnya yang sangat luas, bahasanya yang sangat lugas, sangat mudah dipahami, dan juga meskipun tidak begitu banyak menukil daripada al-adillah, dalil-dalil, tapi ada di situ dalil-dalil disertakan, tidak kemudian secara panjang lebar dan seolah-olah fawaid-fawaid yang terdapat di situ merupakan rangkuman dan intisari dari kitab-kitab tafsir yang lainnya. Maka ini di alasan kita memilih tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Meskipun di sini nanti kita juga masih akan menukilkan beberapa daripada penjelasan-penjelasan mufassirin yang lain, akan tetapi umdahnya atau pokoknya, pokok pembahasan kita adalah kitab ini, Taisir Karim Ar-Rahman. Dan kita mulai dari depan, dari tafsir Al-Fatihah, kemudian tafsir Al-Baqarah dan seterusnya. Kita langsung saja kepada tafsir surat Al-Fatihah. Qala Syekh Sa'di rahimahullah fi bayan kalamillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikhilafkan oleh para ulama apakah dia termasuk surat Al-Fatihah ayat pertama ataukah bukan. Dan yang rajih dalam perkara ini adalah Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian surat Al-Fatihah. Yang rajih dia bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Dia disebutkan di depan setiap surat dalam rangka fasil bainaswar. Fasil bainaswar menjadi pemisah antara surat satu dengan surat yang lain. Dan dengan itu pula diketahui bahwa setiap daripada awal surat dibaca padanya basmalah kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Kenapa? Karena para sahabat dalam hal ini mereka ragu apakah surat At-Taubah ini berdiri sendiri surat terpisah ataukah dia merupakan lanjutan daripada surat Al-Anfal. Sehingga mereka memisahkannya tetapi tidak disebutkan padanya basmalah. Baik. Dan yang menunjukkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim bukan awal daripada surat Al-Fatihah adalah bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat beliau dengan dibaca secara sir, tidak dijaharkan. Demikian pula di saat menyebut tentang surat Al-Fatihah beliau menyebutnya dengan surat Alhamdulillah. Dan dalam hadis pula riwayat Muslim, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, aku bagi salat itu antara diriku dengan hambaku nisfain. Idza qala 'abdi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pertama kali disebutkan surat Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin, bukan idza qala 'abdi bismillahirrahmanirrahim, tetapi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kemudian menyatakan hamadani 'abdi, ar-rahmanir rahim, asna 'alayya 'abdi, dan seterusnya. Baik. Intinya bahwasanya dalam perkara ini bismillahirrahmanirrahim bukan daripada awal surat Al-Fatihah. Bukan bagian daripada surat Al-Fatihah melainkan fasil bainaswar yang memisahkan antara surat satu dengan yang lain. Dan diucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal setiap daripada amalan-amalan kebaikan. Dalam rangka isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amalan kebaikan tersebut. Rasulullah SAW menyatakan wasta'in billah wala ta'jazan, dan mintalah pertolongan kepada Allah, jangan engkau lemah. Al-ba' di situ lil isti'anah, ba'nya di situ adalah lil isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan nama Allah Subhanahu wa taala, yakni isti'anah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan setiap perkara. Sehingga kalau perkara tersebut adalah perkara kebaikan, kita ucapkan bismillah padanya. Pada setiap perkara kebaikan maka kita ucapkan bismillah dalam rangka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pelaksanaan amalan tersebut. Ada hadis kullu amrin tibalin. Setiap perkara yang memiliki keutamaan yang tidak diucapkan padanya bismillahirrahmanirrahim, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus atau lainnya karena ada lafaz-lafaz yang lain ajzam wa aqta maknanya sama, yakni terputus. Maka hadis tersebut dinyatakan dhaif oleh para ulama meskipun maknanya ya, yakni jika melakukan satu amalan kebaikan ya dengan menggunakan bismillahirrahmanirrahim, kalau tidak akan terputus, ya ini terputus barokahnya. Secara makna memang demikian. Akan tetapi secara riwayat, riwayat ini dhaif. Dilemahkan oleh para ulama. Dan di sini muallif yaitu Syekh Sa'di di dalam mentafsirkan atau memulai kitab tafsirnya ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang itu merupakan apa yang termaktub di dalam mushaf Al-Quran, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u bikulli ismin billahi ta'ala, yakni aku memulai. Ini beliau rahimahullah memulai dengan setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Juga siapa saja yang baca kali itu maknanya ini bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala, aku memulai dengan setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Isem di situ kan mufrad, tetapi kenapa diterjemahkan dengan nama-nama Allah? Isem artinya nama, satu nama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walaupun mufrad dia ya, mufrad mudhaf. Li'anna lafdha ism mufradun mudhaf. Karena lafaz ism di situ mufrad dan dia mudhaf. Mufrad yang diidhofahkan, disandarkan. Maka mufrad yang mudhaf itu fayaummu jami' al-asma al-husna. Fayaumu jami' al-asma al-husna, akan mencakup seluruh daripada nama-nama Allah yang baik. Sehingga kalimat bismillahirrahmanirrahim pada hakikatnya adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan seluruh nama-namanya, seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat seseorang mengucapkan kalimat ini, jangan terbersit di dalam dirinya hanya semata satu nama, tetapi dia niatkan meminta pertolongan dengan perantara seluruh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asmaul husna seluruhnya. Dan jar majrur di situ, jar majrur di situ terkait dengan sesuatu yang mahdhuf, ya kan? Ini sudah sering disampaikan karena di dalam kalimat bahasa Arab itu grammarnya, tata bahasanya, strukturnya ya, itu adalah fi'il fa'il atau mubtada khobar, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kan begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia diterangkan menerangkan kalimat verbal, kalimat nominal, oh begitu. Jadi di dalam bahasa Arab pun juga demikian. Ada kalimat disebut dengan jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sedangkan jar majrur itu bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Sehingga itu dipastikan adanya sesuatu yang mahdhuf. Ada sesuatu yang mahdhuf yang tidak dilafadzkan. Yang tidak dilafadzkan. Maka yang mahdhuf tersebut apa? Dikhilafkan oleh para ulama dalam perkara ini. Ya, ada yang menyatakan jumlah ismiyah, ada yang mengatakan fi'liyah. Yang rajih, langsung yang rajih, nanti panjang penjelasannya. Yang rajih adalah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena al-asl fil a'mal fi'al tentunya. Ini seseorang mau menulis atau mau membaca atau mau mempelajari kitab tafsir, ini adalah amalan. Amalan adalah fi'al. Sehingga dengan itu ditakdirkan adalah fi'il. Seseorang hendak membaca misalnya, yakni bismillahi aqra'u, kan begitu. Nah, kalau sudah ditentukan bahwasanya fi'il, maka kemudian terjadi khilaf lagi apakah di depan ataukah di belakang. Aqra'u bismillah atau bismillahi aqra'u, begitu. Bisa dipahami. Walaupun kedua-duanya bisa. Dalam Al-Qur'an ada iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di depan kan. Juga bismillahi majreha, majreha ini di belakang. Maka bisa di depan, bisa di belakang. Tetapi yang memilih di belakang itu lebih tepat dari sisi, bukan lebih tepat ya, lebih besar faedahnya dari sisi memberi faedah pembatasan. Karena sesuatu yang haknya itu diakhirkan kemudian ditaruh di depan, ini memberi makna hasr, pembatasan. Bismillah, hanya dengan namamu ya Allah, saya memohon pertolonganmu. Begitu maknanya. Taib, lafzul jalalah Allah. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, wa lafzul jalalah Allah huwa al-ma'luh al-ma'bud. Al-ma'luh al-ma'bud. Allah tetapi maknanya al-ma'luh. Al-ma'lub artinya adalah al-ma'bud. Karena itu aliha ya'lahu, itu artinya adalah abida ya'budu atau abada ya'budu. Sehingga Allahu maknanya adalah al-ma'lub, al-ma'bud, yang diibadai. Ini mengisyaratkan bahwasannya lafzul jalalah menurut Syekh Sa'di itu adalah mustaq, isim mustaq, bukan isim jamid. Dan itu pun juga ada khilaf. Dan sekali lagi di sini keutamaan daripada tafsir As-Sa'di, beliau tidak berpanjang lebar dan sepertinya menghindari daripada khilaf. Kalaupun maka beliau tidak menyebutkannya, tetapi sekedar menunjukkan pada perkara yang paling rajih. Jadi tentunya memudahkan bagi setiap thalibul ilm yang memang baru dalam belajar, sehingga pikirannya tidak tercabang kemana-mana untuk memikirkan khilaf-khilaf tersebut. Lafzul jalalah Allah itu terambil dari kalimat aliha ya'lahu, sehingga Allah maknanya adalah al-ma'lu. Mustaq li'ifradihi bil'ibadah. Di sini al-mustahik li'ifradihi bil'ibadah lima sifatil uluhiyah, yakni yang berhak untuk diibadai sendiri, sendirian saja. Li'ifradihi bil'ibadah, yakni diesakan dalam ibadah. Mustahik li'ifradihi bil'ibadah, yang paling berhak untuk diesakan dalam beribadah. Lima tasofa bihi min sifatil uluhiyah, berdasarkan apa yang Allah tersifati dengannya, sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan. Wahiyah sifatul kamal, ini itu merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Dan lafzul jalalah Allah ini adalah nama dan sebutan yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada yang memakai nama ini selain Allah. Dan memang tidak ada ya. Dalam sejarah umat manusia sampai detik ini, dari apa yang kita ketahui, belum ada seseorang yang memberi nama dirinya dengan Allah. Tidak ada yang berani sampai sekarang ya. Dan itu merupakan bentuk kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menyatakan dirinya sebagai ilah, maka Fir'aun iya. Ana rabbukumul a'la. Ya ayyuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, aku tidak tahu ada ilah selainku. Tetapi dia menyebut dirinya Allah, tidak berani. Bahkan iblis sekalipun tidak berani. Iblis tidak berani. Salah seorang ulama ahlu sunnah, kibar ulama ahlu sunnah, yang begitu sangat digemari oleh orang-orang sufi, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, suatu ketika bermimpi didatangi oleh makhluk sebenarnya ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dengan singgasana yang besar dan cahaya yang gemerlap begitu menyilaukan. Dia mengatakan, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, sungguh aku telah ridho terhadap dirimu. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Sekarang kamu sudah tidak lagi butuh kepada sholat dan puasa. Aku bebaskan dirimu dari syariat karena engkau telah mencapai ma'rifat hakikat. Maka Abdul Qadir menyatakan, antallahu la ilaha illahu, apakah kamu adalah Allah yang tidak ada ilah kecuali dia? Maka seketika cahaya itu buyar, hancur, hilang. Tidak berani untuk mengatakan Allah ya. Bisa seketika hancur, bisa seketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis datang kepada Syekh Abdul Qadir. Adapun yang dipertuhankan selain Allah, maka banyak yang kemudian bernama dengan nama tersebut. Entah kalau sekarang manusia-manusia sekarang yang sudah begitu sangat rusaknya ini, apakah ada yang kemudian namanya Allah, kita tidak tahu. Mobil pernah dengar berita ada, bukan Tuhan, Allah. Allah kalau Tuhan sudah ya ada, Yesus ada, namanya siapa, Yesus ada ya, dipertuhankan juga kan Yesus. Tuhan ada, Robi, oh, Robi banyak, Robi namanya siapa, Robi banyak. Tetapi nama Allah berikutnya, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'ah al-'azimah. Itu adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas, al-azimah yang sangat besar, sangat agung. Allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayyin, dan meliputi segala yang hidup. Wa katabaha lil muttaqin al-muttabi'in bi anbiya'ihi wa rusulihi. Ya Allah, tetapkan rahmat tersebut bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang mengikuti nabi-nabinya dan rasul-rasulnya. Fahaula lahumur rahmah al-mutlaqah, wa man adahum falahum nasibun minha. Maka mereka, yakni hamba-hamba Allah al-muttaqin, hamba-hamba Allah yang mengikuti para anbiya dan para rasul, mereka lah yang mendapatkan rahmat Allah secara mutlak. Wa man adahum falahum nasibun minha. Adapun selain mereka, selain daripada al-anbiya dan para pengikut nabi, maka mereka mendapatkan rahmat Allah bagian daripada rahmat tersebut, sebagian daripada rahmat tersebut. Bukan rahmat secara mutlak, tapi bagian daripada rahmat. Yang zahir daripada kalam Asy-Syaikh Sa'di di sini ya, beliau tidak membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Beliau menyebutkan secara mutlak seperti itu, dan itu merupakan pendapat dari sebagian ulama. Malfar, tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan antara Ismur Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya sama, tidak beda. sehingga beliau langsung menyebutkan ismani dalani ala annahu ta'ala durrahma alwasi'a azimah. Seolah-olah ini dua nama tersebut maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas dan agung. Tidak ada beda antara keduanya. Baik. Adapun yang masyhur dan ma'ruf dari kalangan para ulama membedakan antara dua nama ini, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Meskipun kedua-duanya sama-sama mustaq, yakni merupakan turunan kata daripada kalimat Ar-Rahmah, kalimat Rahmah terambil dari Ar-Rahmah. Dengan lafaz fa'lan, fa'lani, fa'lanu, al-fa'lan itu disebut dengan shighah mubalaghah. Sama seperti al-fa'il itu juga shighah mubalaghah. Artinya bentuk pensangatan dari rahmat. Dan wazan fa'lan itu lebih besar pensangatannya dibandingkan fa'il. Al-Ghafur itu Maha Pengampun, Al-Ghaffar yang yakni lebih. Maka Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama-sama dari Ar-Rahmah, tetapi dia maknanya berbeda. Ar-Rahman dia memiliki nilai lebih. Sehingga para ulama memberikan penjelasan makna Ar-Rahman, ya. Yani dzu ar-rahmatis syamilah. Dzu ar-rahmatis syamilah li jami'il khala'iq fid dunya walil mu'minin fil akhirah. Sang pemilik rahmah yang sangat luas mencakup seluruh makhluknya di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman saja. Sehingga Ar-Rahman di sini, rahmah yang sangat luas mencakup seluruh makhluk di dunia dan diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rahmanud Dunya wal Akhirah. Rahmanud Dunya wal Akhirah. Sedangkan Ar-Rahim ini dzur rahmah lil mu'minin yaumal qiyamah. Durrahmah lil mu'minin yaumal qiyamah. Sang pemilik rahmah bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Ini mayoritas para ulama menyatakan demikian, pembedaan daripada kedua makna Rahman dan Rahim. Bahkan Ibnu Jarir seolah-olah menyatakan bahwa makna seperti ini telah terjadi ittifaq, kesepakatan daripada mufassirin atau para ulama tafsir. Dan hal ini pun diisyaratkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang sangat zahir, sangat tampak, sangat terlihat jelas. Semisal dalam firman Allah Ta'ala, "Tsumma istawa 'alal 'ars Ar-Rahman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas ars, yakni Ar-Rahman. Atau firman-Nya Ar-Rahmanu 'alal 'ars istawa, hanya sekedar dibalik saja. Ar-Rahmanu 'alal 'ars istawa, Ar-Rahman yang istiwa di atas ars. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istiwanya dengan nama Ar-Rahman. Ya. Sedangkan istiwa di atas ars, ars itu adalah makhluk terbesar, ya, makhluk terbesar daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di satu tempat di alam semesta ini yang namanya bumi. Ya kan, bumi itu sendiri sudah sangat besarnya bagi kita. Tapi kalau kita mengetahui seperti apa alam semesta, maka kita melihat bahwa bumi ini sangat amat kecilnya. Ya, sangat amat kecil. Di mana disebutkan dalam hadis, ya, bumi ini jaraknya dengan langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. dengan langit yang pertama, yang menaungi sekian banyak berbagai macam benda-benda langit, ya, itu jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Sehingga tidak heran kalau satu bintang dengan bintang yang lain, ya, para ahli dunia, astronom-astronom itu mengatakan jaraknya bisa jutaan kilometer, ya, jutaan kilometer. Nah, perjalanannya untuk mencapai langit dunia saja 500 tahun. Ya. Sedangkan jumlah bintang-bintang itu miliaran. Satu bintang dengan yang lain bisa berjarak sedemikian rupa. Sehingga luar biasa, kita ini berada di tempat yang sangat-sangat kecil di alam semesta. Ya kan? Di atas langit itu, tebal langit dunia itu sendiri adalah 500 tahun. Tebalnya, ya. Dan di situ ada makhluk-makhluk. Ya, makhluk-makhluk Allah SWT di kalangan malaikat. Dan ada di situ anbiya, nabi-nabi, ya. Nabi siapa berada di situ, disebutkan di dalam hadis. Kemudian jarak antara langit satu dengan yang lain, langit kedua, itu 500 tahun. 500 tahun juga. Tebalnya itu juga 500 tahun. Langit kedua tebalnya juga 500 tahun. Jadi ini langit pertama 500 tahun, jarak 500, langit kedua 500 tahun, terus sampai langit yang ketujuh. Ini tidak bisa dibayangkan betapa sangat luas sekali alam semesta, ya. Baru setelah itu di situ ada samudra, di atasnya itu semua ada samudra, di atasnya lagi di situ ada ghogol, yakni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar luar biasa, ya, jumlahnya 8 makhluk yang sangat besar. Antara jarak telinga dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Jadi besarnya kayak apa itu? Makhluk, dan jumlahnya 8. Di atas daripada makhluk ini ars Allah Subhanahu wa taala. Nah, ars ini melingkupi seluruh daripada alam semesta. Dan di atas itu semua Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman yang berada istiwa di atas arsnya, berada tinggi di atas arsnya. Kenapa disebutkan dengan nama Ar-Rahman? Saat menyebutkan tentang istiwanya di atas ars, ke nama-nama yang lain, Ibnu Katsir menyatakan fa dzakara al-istiwa bismihi Ar-Rahman liya'umma jami' khalqihi bi rahmatih. Begitu. Pada koral istiwa bismihir rahman, Allah menyebutkan al istiwa dengan namanya ar rahman liya umma jami' khalqihi bi rahmatih, untuk menunjukkan Allah memberikan rahmatnya secara umum, jami' khalqihi, seluruh daripada makhluknya Allah lingkupi dengan rahmatnya, karena Allah berada di atas mereka semuanya. Ar rahman alal arsistawa, ar rahman yakni sang pemilik rahmat yang maha luas berada di atas arsnya yang melingkupi daripada seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang keluar daripada ars Allah Subhanahu wa taala. Langit yang tujuh itu tadi, yang lebarnya saja 500 tahun itu, seandainya dijejer begitu, dijejer, ya, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih belum seberapa dengan sekedar dibandingkan tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala, yakni kursi. Kursi itu artinya adalah mahal kodamein. Kursi artinya tempat pijakan dari kedua kaki. Kita tidak bisa mengatakan apakah Allah bersentuhan dengan kursinya atau tidak. Kita tidak bisa mengatakan demikian karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Luas kursinya Allah itu sendiri sudah seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan kursi itu dibandingkan dengan arsnya Allah, ya, dibandingkan dengan arsnya Allah seperti gelang dilempar di padang pasir sana yang sangat luas di dataran, hanya seperti gelang begitu. Itu arsnya Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi seluruh daripada makhluknya. Sehingga kita ini di hadapan Rabbul Alamin, ya, sangat amat kecil sekali. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh daripada apa yang dilakukan oleh setiap hamba, detail-detail perkara yang dilakukan oleh seluruh hamba. Tayyib. Dan rahmah Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rahman ini mencakup tidak hanya manusia, jin saja. Seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk. Manusia, jin dan yang lainnya. Burung-burung, binatang semuanya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di saat Allah memberikan nikmat kepada burung-burung yang Allah tahan mereka mengepakkan sayap di angkasa sana tidak jatuh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nama Ar-Rahman. Allah menyatakan, "Awalam yaro ila thoir fawqahum safati wa yaqbidun mayumsikuhunna illar Rahman." Tidakkah mereka memandang kepada burung-burung yang berada di atas mereka yang mengepak-ngepakkan sayapnya? Safat wa yaqbidun itu artinya megar mingkup gitu. Mengepakkan sayap. Safat artinya megar. Yakbid itu mingkup, megar mingkup, megar mingkup. Bahasa Indonesianya kan enggak tahu. Kalau dalam bahasa Jawa megar mingkup. Bahasa Indonesianya apa? Mengepakkan sayap itu kan satu kata kan. Dan menerjemahkan safat apa? Nah, yakbid apa? Enggak ada. Anak bingung. Nah, tadi menerjemahkan gimana ya? Safati wa yakbidun. Ya, ini yang mengepakkan saya. Sofat itu begini. Ya. Ini apa bahasa Indonesianya? Merentangkan. Kalau begini. Nah, kurang ya kan? Ini perlu ditambahi bahasa Indonesia. Megar dan mingkup. Mingkup bahasa Indonesianya apa? Merentangkan dan menghimpun ya, tidak pas. Menangkup, mengepakkan sayap dan menangkupkannya. Ya, ini mengepak-ngepakkan sayapnya di udara. Nah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan mayumsiku Ar-Rahman, tidaklah ada yang menahan burung-burung tersebut bisa melakukan itu sehingga tidak terjatuh kecuali Ar-Rahman. Ya, ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan rahmatnya yang luas sampai pun terhadap binatang sekalipun. Demikian pula lebih tegas daripada itu adalah dari surat Ar-Rahman. Ya, ada surat namanya Ar-Rahman. Itu di awal surat Allah menyatakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus sampai pada sekitar 13 ayat setelahnya. Ya. Itu menunjukkan tentang rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insana, menciptakan manusia. Alamahul bayan, yang mengajari manusia pandai berbicara. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan, dan seterusnya. Itu Allah akhiri dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan rahmat Allah yang mana yang kalian dustakan. Itu semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalimat nama Ar-Rahman, iya kan, jadi dengan apa Ar-Rahman. Allah tidak menyatakan Ar-Rahim atau misalnya membuat apa permulaan dengan ayat dengan nama yang lain, enggak. Ar-Rahman, karena kaitannya dengan rahmat-rahmat yang luas sekali, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan Ar-Rahman. Sehingga Rahman terambil darinya adalah Dzur-Rahmah al-Wasi'ah asy-Syamilah li jami'il makhluqat. Begitu. Yang memiliki rahmat yang maha luas mencakup seluruh daripada makhluk-makhluknya, jin dan manusia, ya, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta, dan baik makhluk itu makhluk yang beriman ataukah yang kafirnya, semuanya masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ar-Rahman ini. Adapun terkait dengan Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina Rahim, maka Allah khususkan dengan nama Ar-Rahim. Allah khususkan dengan Ar-Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga kalau Ar-Rahman mencakup seluruhnya, maka Ar-Rahim adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Apakah di dunia dan di akhirat? Iya, di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah memberikan rahmatnya terhadap orang-orang yang beriman dengan namanya Ar-Rahim, dan di akhirat Allah khususkan rahmat tersebut bagi orang-orang yang beriman dengan nama Ar-Rahim, Rahimul Akhirah. Sehingga lebih dominan Rahim ini Rahimul Akhirah, walaupun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Maka ini makna daripada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau di antara doa yang beliau panjatkan menyebut pujian kepada Allah dengan Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma. Rahman dunia dan akhirat dan rahimnya keduanya. Rahman dunia dan akhirat sudah tadi dijelaskan akan keluasan daripada rahmat Allah yang mencakup segala makhluk, dan rahimuhuma artinya adalah yang memberikan belas kasihnya kepada orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Begitu maknanya. Karena rahim ini terkait dengan orang-orang yang beriman saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.